Visioning Indonesia Quick Kianki. Mitra bisnis, selain melihat faktor keluarnya investor asing dari bursa saham sebagai pemicu pelemahan nilai rupiah, Quick Kianki juga telah mengungkapkan adanya resiko terkait kebijakan otoritas moneter dalam meredam pelemahan rupiah dengan menaikkan suku bunga acuan yang di sisi lain bisa berdampak kepada kredit sektor usaha maupun kredit sektor konsumtif serta berpotensi menjadi pemicu masalah kredit macet di perbankan maupun di lembaga pembiayaan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianki. Baik Pak Quick, kemarin Bapak telah menyebutkan adanya warning pemerintah terkait adanya 3 bank yang bermasalah. Nah, apakah persoalan ini berkaitan dengan derasnya kucuran kredit ke sektor konsumsi? Iya. Itu yang pengaruhnya terbesar. Sekarang kan sudah terjadi, sudah agak lama yang saya dengar sepeda motor kan dengan uang 500 ribu rupiah, dia sudah bisa membawa pulang sepeda motor. Lalu kemudian cicilannya 500 ribu. Nah, kalau macet, sepeda motornya disita. Tapi sebelum disita, dikanibal dulu kan. Onterdirinya di yang bagus-bagus diganti dengan yang rongsokan, dikembalikan, nggak tahu pabriknya diapakan lagi itu. Jadi, apakah bisa diasumsikan bank yang bermasalah itu terafiliasi dengan lembaga pembiayaan sektor konsumsi, Pak Quick? Oh ya terang, mungkin lembaga pembiayaannya milik mereka sendiri kan. Cuma kalau kita mengatakan kredit macet, itu kan belum tentu banknya rusak. Lantas, apa yang menurut Bapak perlu diwaspadai oleh publik terkait dengan persoalan ini? Ya, segala-galanya, terutama kurs. Karena itu kan dampaknya besar karena kadar impornya Indonesia besar sekali. Kemudian ancaman BBM naik, itu akan menyusup kemana-mana kan. Karena itu barang strategis, jadi harga barang akan naik, inflasi naik. Nah, seperti sekarang suku bunga, seperti itu. Kalau kita lihat 2012 ya, itu depresiasi rupiah sudah sama, sudah lebih besar dikit dari suku bunga. Jadi orang yang mendepositkan uangnya di sini, daya belinya berkurang. Nah, sebenarnya APBN-nya sendiri, apa itu mencerminkan kebijakan yang dikendalikan pemerintahan? Tidak, rutin saja. Orientasinya juga di dalam APBN, asumsinya PDB naik ini, kayak patron, suatu pola yang tidak berubah sama sekali. Dan yang disebutkan target-targetnya itu ya cuma yang PDB tanpa memperhitungkan kualitasnya seperti apa gitu. Atau menyesatkan lagi ya, subsidi BBM 300 triliun bagaimana, nota keuangannya menunjukkan plus kok. Demikian Quick Kianki, Beni Rahmadi, Pas FM.